Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahudah wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang kana dan akhwatnya. Sudah kita lewati beberapa pembahasan, bahkan hampir selesai. Tentang tawasutul khabar juga sudah. Sekarang masuk ke hukum taqaddum al-khabar. Khabar didahulukan dari fiilnya, dari nawasikh tersebut, dari kana dan akhwatnya. Kalau sebelumnya pembahasannya tentang apa? Dibolehnya khabar ditempatkan di tengah-tengah antara fiil dan ya isimnya. Boleh, ya. Disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullah dalam alfiyahnya, wa fi jami'i hata wasut al-khabar ajiz wa kulun samqahu dama hadar. Pada semuanya, kana dan akhwatnya, boleh khabarnya diletakkan di tengah-tengah. Ya. Kemudian beliau mengecualikan pada dama, enggak boleh katanya. Tapi yang rajih boleh. Semuanya kana dan akhwatnya boleh khabarnya diletakkan di tengah-tengah. Ya, ada tujuannya biasanya. Tujuannya untuk memberikan penekanan kepada khabar itu yang didahulukan sebelum isimnya. Di antara syahidnya adalah ucapan penyair yang mungkin kita sudah lewatkan juga, la tiba lil aishi ma damat munaghasatan lazzatuhu bidikaril mauti. La tiba lil aishi, tidak ada kelezatan hidup. Ma damat munaghasatan, khabarnya tidak bulan. Ma damat munaghasatan lazzatuhu. Jadi di sini boleh juga pada dama untuk apa? Khabarnya diletakkan di tengah-tengah antara dama dengan isimnya. Nah, sekarang kita masuk ke hukum berikutnya dari kana dan akhwatnya. Wa qad yataqaddamul khabaru illa khabaru laisa wa dama. Terkadang khabar mendahului nawasikh kana dan akhwatnya. Kecuali khabar laisa dan kecuali khabarnya apa? Dama. Dikecualikan. Selain keduanya atau pada selain laisa dan dama, boleh untuk khabar didahulukan dari apa? Dari nawasikh tersebut, dari kana dan akhwatnya. Seperti aliman kana zaidun, aslinya apa? Kana zaidun aliman, boleh. Aliman kana zaidun, i'rabnya kana aliman khabar muqaddam berarti mansub wa alamatun nasbi al fathah amrin kana fi'lun madh naqis tarfa'ul isma wa tansibul khabar mundin apa yang setelahnya zaidun ya. Ya, ismu kana marfu. Ya. Lil khabari thalathatu ahwalin. Khabar memiliki tiga keadaan. Ahaduha, di sini juga diulang kembali oleh beliau Ibnu Hisyam rahimahullah. At-ta'khiru 'anil fi'li wasmih. Diakhirkan penyebutannya dari fi'il dan isimnya. Fi'il dulu, kemudian diikuti apa? Isimnya, kemudian setelah itu baru khabarnya. Wa huwal asl, ini hukum asalnya demikian urutannya. Sebagaimana fi'il fa'il maf'ul, demikian pula kana dan akhwatnya, kana dulu atau akhwatnya disusul oleh isimnya, kemudian apa? Diikuti oleh khabarnya. Ka qawlihi ta'ala, seperti ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kana rabbuka qadira, adalah rabbmu maha mampu. Di sini kana memberikan makna dawam, selalu, senantiasa. Ya. Wa kana rabbuka qadira, dan rabbmu senantiasa maha mampu berbuat segala sesuatu yang dikendakinya. Wasani, yang kedua, keadaan yang kedua dari khabar adalah at-tawassutu bainal fi'li wasmi. Ditempatkan di tengah-tengah antara fi'il dan isimnya. Ka qawlihi ta'ala, seperti dalam ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan adalah kewajiban atas kami menolong kaum mu'minin. Ya Rabbnya, seperti biasa, kana fi'lun ma'ub naqis tarfa'ul isma wa tansibul khabar haqqan, khabar kana muqaddam mansubu ala matu nasbi al-fatha zahiru ala akhirih alayna, itu jar majrur muta'alik dengan haqqa, boleh diira sebagai sifat dari haqqa karena haqqa nakirah, kalau datang jumlah atau syibu jumlah setelah nakirah maka diira sebagai si sifat. Nasrul mu'minin, nasru khabar kana apa ismu kana muakhar ya, mar marfu' wa ala matrafi al-dhamma zahiru ala akhirih unil mu'minin mudaf ilaih. Aslinya apa? Wa kana nasrul mu'minin haqqan alaina. Cuma didahulukan. untuk memberikan penekanan pasti pertolongan dari kami ini, kata Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada kaum mukminin. Wasalis yang ketiga, nah ini yang akan kita lalui pembahasannya. At-taqaddum, khabar didahulukan. Al-alal fi'li wasmihi, dari fi'il dan isimnya. Ini pun boleh sebagaimana disebutkan dalam matan. Waqad yataqaddamul khabar, kecuali illa khabar laisa wadama. Wadalilu ala dhalik, perhatikan ini dalilnya, antum perlu kejelian ini. Pada dalilnya ini enggak ada di sini pendahuluan khabar dari fi'ilnya, tapi dari isim mat. Niat. Aha ula. Wadalilu ala dhalik, qauluhu ta'ala, dalil yang menunjukkan bolehnya khabar didahulukan dari fi'il dan isimnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, aha ula'i iyyakum kanu ya'budun. Ya, apakah mereka yang dahulu ya menyembah kalian? Ya. Aha ula'i iyyakum kanu ya'budun, aslinya ini perhatikan. Aslinya aha ula'i kanu ya'buduna iyyakum gitu. Aslinya seperti itu. Ya. Apakah mereka yang dahulu ya kanu ya'buduna iyyakum, apakah mereka yang dahulu menyembah kalian? Di ini arah pembicaranya kepada para malaikat. Apakah mereka yang dahulu menyembah kalian? Para malaikat berlepas diri. Qul subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jin. Maksud engkau ya Allah. Ya. Tidak pantas bagi kami untuk seperti itu. Maka Allah subhanaka ma kana yanbaghi lana, atau ayatnya apa tadi? Kalau lupa saya. Aha ulaika iyyakum kanu ya'budun. Qul subhanaka anta waliyuna, engkau lah wali kami ya Allah. Ya, penolong kami, pembela kami. Min dunihim, bukan mereka. Bahkan mereka, kata para malaikat, menyembah jin. Di sini aha ulai iyyakum kanu ya'budun. Di sini kalau kita perhatikan, kana isimnya mana kana? Wawu. Khabarnya mana? Ya'budun. Loh, di sini mana? Ya. Enggak ada apa? Khabar yang didahulukan dari apa? Fi'il ya. Nah, di sini dengan isim bab. Ya. Wa dalil, saya ulangi, dalil yang menunjukkan bolehnya khabar didahulukan dari apa? Fi'il dan isimnya sekaligus adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, aha ulai yakum kan ya'budun. I'rabnya hamzah, hamzah tulis ifham, ha li tanbih. Ula isim isyarah, mabni ala tasrif fi mahall rafin, mubtada. Mubtada. Iyakum ini maf'ul bih muqaddam. Ya. Iya apa? Mabni ala sukun fi mahall apa? Nasbin maf'ul bih muqaddam. Kafnya itu lil khitab, mimnya alamatul jam'. Yang menjadi apa? Maf'ulnya hanya iyanya saja. Iyakum, iyana, iyahu, iyanya itu yang menjadi maf'ul. Mabni ala sukun pada mahall nasab, setelahnya hanya tanda jamak, tanda musanna, tanda seterusnya. Dan kanu, ini apa? Kanu, kana, apa? Fi'lun maud naqis. Ya, dia mabni ala abom liti soleh biwal jamaah, ya kan? Tarfa'ul isma tansibul khabar al-wawu dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahalli rafin ismu, ismu kana. Al-alif lil fariqah, lil fariqah. Ya, kemudian ya'budun, ya Rabbi, ya'budun fi'lun wa fa'il. Ya, ya'budun fi'lun mudari' marfu' li tajarrudihi minan nasib wal jazim wa alamat rafi thubutun li annahu minan amthilatul khamsa al-wawu dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Jadi iyyakum itu maf'ul ya'budun. Aslinya apa? Kanu ya'buduna iyyakum. Apakah mereka yang dahulu menyembah kalian, wahai para malaikat? Ya, qul subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jin. Ya. Lihat, perhatikan di sini. Tadi bahasanya tentang apa? Khabar boleh didahulukan dari fi'il dan isimnya. Tapi dalam contoh ayat ini ada enggak khabar didahulukan dari isimnya? Enggak ada. Yang ada adalah apa? Didahulukannya ma'mul khabar dari fi'il dan isim. Dari fi'il dan isimnya, ya kan? Iyakum kan ma'mulnya ya'budun. Maf'ulnya kan? Iyakum kan ma'mulnya ya'budun. Sedangkan ya'budun sendiri kan khobar. Ya? Jadi ya'budun jumlah fi'liyah, ya'budun belum di Arab ya. Fi mahalli apa? Nasbin. Nasob kan? Khobar kana. Khobar kana nasob. Ya. Yang ini. Perhatikan. Iyakum itu adalah ma'mulnya ya'budun. Ya'budun itu amil. Yang menasobkan iyakum. Lihat di sini. Fa'iyakum maf'ulun liya'budun. Maka iyakum di situ i'rabnya adalah sebagai maf'ul yang didahulukan dari ya'budun. Aslinya ya'buduna iyyakum ataupun ya'budukum, ya'budunakum gitu. Ya. Didahulukan menjadi dhamir munfasil iyyakum kanu ya'budun. Wa qad taqaddama 'ala kana, dan di sini iyyakum kan disebutkan tadi ma'mulnya apa? Ya'budun. Dan iyyakum di sini mendahului kana. Ya. Wa taqaddumul ma'mul, nah lihat. Yu'zinu bi jawazi taqdimil 'amil. Bolehnya didahulukan ma'mulnya khobar ini mengisyaratkan boleh pula untuk mendahulukan khobar dari fi'il dan isimnya. Ah, itu simpannya di situ. Ya. Bisa dipahami enggak kira-kira? Aha ula iyyakum kanu ya'budun. Ini di antara dalil yang menunjukkan bolehnya khobar didahulukan dari apa? Fi'il dan isimnya. Dari mana kok enggak ada di sini khobar didahulukan? Ya, dari sisi bahwasannya di sini iyyakum adalah ma'mulnya khobar. Khobarnya mana di sini? Kanu ya'budun, ya'budun. Iyyakum ma'mulnya ya'budun. Ya. Kalau ma'mulnya khobar boleh didahulukan, maka semestinya khobarnya pun yang beramal pada ma'mul ini boleh pula didahulukan. Umumnya demikian. Bisa dipahami itu. Ya, jadi ya, dengan simpan seperti itu. Ya. Jadi wa taqaddumul ma'mul, datangnya ataupun didahulukannya ma'mul dari fi'il, kana dan isimnya itu memberitakan, mengizinkan atau memberitakan adzana, ya, yu'zinu memberitakan bolehnya mendahulukan amil. Bisa dipahami enggak di sini? Ya. Kaidah umum demikian, meskipun tidak bisa diterapkan secara menyeluruh, ada pengecualian. Ada pengecualian di mana makmul boleh didahulukan tapi amil enggak boleh. Mau dicontohkan enggak? Atau cukup yang di sini saja? Contoh saya contohkan ya. Ya. Jadi ini paham belum? Paham belum ini simpatnya? Kalau ini paham baru saya contohkan yang keluar dari ini. Tapi kalau belum ini belum paham ya kita memahamkan ini aja dulu. Bisa dipahami gak ini? Kalau ditanya, antum ada yang menanya, boleh gak sih? Boleh gak sih mendahulukan apa? Khobar kana dan akhwatnya dari kana dan isimnya? Antum jawab boleh gak? Boleh. Dalilnya apa? Aha ula'i yakum kanu ya'budun. Coba ya, bagaimana di Arab? Ha'ula mubtada, iyakum ini maf'ul bi, ya muqaddam, kanu, ini kana bersama isimnya, ya'budun khobarnya kana. Kemudian jumlah kanu ya'budun pada mahalnya rofa' khobar dari ha'ula. Cih, mana di sini? Kok enggak ada khobar yang didahulukan dari kana? Ya enggak ada, tapi di sini engkau dapati iyakum ini ma'mulnya ya'budun, ma'mulnya khobar. Kalau ma'mulnya saja boleh didahulukan dari kana dan isimnya, maka seharusnya ya ambilnya khobarnya pun boleh didahulukan dari kana dan apa isimnya. Bisa dimengerti enggak? Hah? Paham. Ya, paham. Ya. Ini kayak deh. Ya istimbat, ya mungkin istimbat ya. Ya. Umumnya demikian keadaannya. Ada yang dikecualikan memang. Kadang makmul boleh mendahului fi'il, tapi ambilnya enggak boleh. Contoh. Ya, contoh dalam mazhab orang Masrah, Zaidun boroba kalban aja deh. Zaidun boroba kalban. Boleh didahulukan maf'ulnya boroba kalban. Ya, dengan dikatakan misalkan kalban boroba, kalban Zaidun boroba, kalban apa? Zaidun boroba. Artinya sama. Boleh. Tapi kalau fi'ilnya didahulukan dari Zaid, ada apa tulis enggak? Ada sana ya. Zaidun daraba kalban. Zaidun daraba apa? Mubtada. Daraba jumlah fi'liyah pada mahalnya rafa sebagai khobar. Nah, sekarang niat yang kita bahas daraba. Daraba kan amil. Makmulnya mana? Kalban. Kalban boleh enggak diputer dibalik ditaruh sebelum daraba? Boleh. Kalban Zaidun daraba. Tapi kalau ini kan makmulnya doroba kan, kalban boleh. Tapi kalau dorobanya diputar ke belakang, doroba Zaidun kalban dengan niatan doroba sebagai khobar, enggak bisa kan? Ya, enggak bisa. Ya. Boleh tapi ya fi'il fa'il jadinya. Iya, hukum yang lain. Nah, itu diantara yang keluar dari kaidah itu. Contoh yang berikutnya juga yang keluar dari kaidah ini pembahasan inna. Ya, di mana di situ makmulnya boleh didahulukan tapi amilnya enggak bisa. Seperti ya. inna ya, kepada kalau misalnya makmulnya apa? Dzaraf ataupun jar majrur. Kalau makmulnya bukan dzaraf dan majrur enggak boleh. Si inna Zaidan alimun. Inna Zaidan alimun. Boleh enggak inna alimun Zaidan? Maksud inna Zaidan misalkan apa? Inna Zaidan qaimun fil masjidil. Iya. Inna Zaidan qaimun fil masjid. Belum didahulukan. Ini kan dipastikan inna Zaidan qaimun fil masjid. Sungguh Zaid berdiri masjid. Ya, fil masjid kan ini makmulnya qaim kan berdiri masjid. Boleh fil masjid. Inna fil masjid Zaidan qaimun boleh. Tapi kalau qaimunnya didahulukan dari Zaid, inna qaimun Zaidan enggak boleh. Mungkin kalau paham dosen enak ya. Inna Zaidan qaimun fil masjid. Inna Zaidan qaimun fil masjid. Di sini fil masjid makmulnya mana? Makmulnya siapa? Makmulnya qaim. Boleh enggak makmulnya qaim ini didahulukan? Didatangkan setelah inna. Inna fil masjid Zaidan qaimun boleh. Tapi kalau misalkan yang didahulukan qaimnya, inna qaimun Zaidan, ya enggak boleh yang namanya setelah inna harus langsung isimnya. Nah, itu yang dikeluar dari kaidah. Tapi keadaan umum demikian. Kalau misalkan makmulnya itu boleh didahulukan, maka ambilnya tentunya lebih gitu. Kaidah umum demikian, cuma ada yang keluar dari kaidah. Ya, kemudian wayam tani' dzalik, ya bisa dipahami ya semoga ya. Jadi boleh tidak ini kesimpulannya mendahulukan khobar kana dan akhwatnya dari kana dan isimnya? Boleh. Ya, kecuali yang dikecualikan di sini. Laisa dan dama oleh beliau rahimahullah. Wayam tani' dzalika fi khobari laisa wa dama. Hal itu kembali ke mana? Wayam tani' dzalik. Hal itu terhalang, hal itu mana? Ya, taqaddumu al-khobar ala kana ataupun ala kana wa akhwatiha ma akhwatiha wasmiha. Ya, tidak boleh mendahulukan fi'il ya, kita aja lebih enak ya. Wa yamtani' dzalik ni wa yamtani' taqaddumu apa al-khabar 'ala al-fi'li wasmi. Ya, tidak boleh ya, tidak boleh mendahulukan ya khabar dari kana ataupun dari fi'il lebih umum ya, dari nawasikh bersama isimnya pada khabarnya laisa. Jadi pada khabarnya laisa enggak boleh. Misalkan dikatakan ya, laisa Zaidun qaiman. Laisa Zaidun qaiman. Zaid tidak sedang berdiri. Jadi laisa itu kalau digunakan maka maknanya nih, kalau dimutlakan maka maknanya sekarang. Sekarang laisa Zaidun qaiman. Zaid sekarang tidak berdiri. Kalau mau dimaukan kemarin atau besok dikasih keterangan hodan ataupun ams. Tapi kalau dimutlakan enggak ada keterangan waktunya maka maknanya sekarang. Laisa Zaidun qaiman. Zaid sekarang tidak sedang berdiri. Kalau dimaukan besok ya dikasih hodan. Kemarin ams. Bisa dipahami enggak? Ya, di sini katanya tidak boleh mendahulukan apa? Khabarnya laisa dari laisa. Dengan dikatakan tadi kan laisa Zaidun qaiman. Berarti kalau didahulukan khabarnya jadi gimana? Laisa Zaidun qaiman jadi apa? Qaiman laisa Zaidun. Ini enggak boleh karena laisa itu fi'il yang ghairu mutasarrif, lemah dia. Tidak bisa diperlakukan seperti ini. Ya, seperti teman-temannya. Ya. Enggak boleh dikatakan apa? Qaiman laisa Zaidun. Tapi kalau kanan kan bisa. Iya, aliman kana Zaidun bisa. Tapi kalau laisa aliman laisa Zaidun, enggak boleh. Ya, karena dia tidak bertasarruf, jadi lemah dia. Ya. Ibnu Malik juga berkata dalam Alfiyahnya, "Wa man'u sabi khabari laisa sufi." Dihalanginya khabar mendahului laisa ustufi, ini dipilih. Ya. "Wa man'u sabi khabari laisa sufi." Wadu tamamin nabi rafin yaktafi. Ya. Kemudian yang berikutnya dama. Enggak boleh pula. Ya, ini ada khilaf. Kalau yang dimaksud dengan tidak boleh mendahului dama itu mendahului damanya persis, ada khilaf. Sebagian boleh, mengatakan boleh kalau yang mendahului dama. Adapun kalau mendahului maknya enggak boleh. Misalkan apa? Sausolli. Iya. Saya akan selalu sholat. Ya, madum tu haya selama saya hidup. Madum tu haya. Ah, boleh enggak? Misalkan katakan saya usolli ma hayyan dumtu. Kalau di sini khilaf. Kalau dahulukannya dari dama. Tapi kalau dahulukannya dari ma, enggak boleh. Saya usolli hayyan madum tu misalkan. Tergambar enggak? Enggak ada tulisannya gini. Iya. Ah, kita baca saja sini. Fa amma imtina'uhu fi khabari dama fa bil ittifaq. Adapun dilarangnya mendahulukan khabar Ya, imtina'uhu fi khabari dama, dari fi'ilnya pada khabar dama, maka ini dengan kesepakatan. Ya, dengan apa? Kesepakatan kata beliau. Ya. Kesepakatan ini mungkin bisa dibawa kepada kalau khabarnya mendahului ma sama damanya, ya sepakat. Iya, enggak boleh. Enggak boleh katakan hayyan madumtu. Iya. Tapi kalau yang dimaksud dengannya tidak boleh yang dimaksud dengan ucapan ini tidak boleh khabar mendahului damanya, bukan maknya, ada khilaf, tidak bisa dikatakan ittifaq di situ. Lianna kaidza qulta, kita lanjutkan ucapan beliau Ibnu Syam. Kata beliau, hal itu yaitu mendahulukan khabar dari fi'il dan khabarnya pada dama itu tidak boleh. Lianna kaidza qulta, alasannya apa? Beliau punya alasan. Ya. Lianna kaidza qulta la ashabuka ma dama Zaidun shodiqak, karena engkau jika engkau berkata la ashabuka ma dama Zaidun shodiqak, saya tidak mau berteman denganmu selama engkau ataupun selama Zaid menjadi temanmu. Zaid itu ahlul bid'ah dia. Kamu masih berteman dengan dia, saya tidak mau selamanya untuk berteman dengan kamu. Ya. La ashabuka ma dama Zaidun shodiqak, saya tidak akan mau berteman denganmu selama engkau, selama Zaid menjadi apa? Temanmu. Ya. Ya. Ini kan aslinya demikian ya. Madama Zaidun shodiqak, setelah dama datang isim dan khabarnya. Ingat, dama syaratnya untuk beramal apa? Agar didahului oleh ma dzarfiyah masdariyah. Sudah lewat kemarin bahasanya. Tsumma qadamta, ya, karena engkau jika engkau berkata demikian la ashabuka madama Zaidun shodiqak, kemudian tsumma qadamta al-khabar, kemudian engkau dahulukan khabarnya dari madama, berarti bagaimana dikatakan la ashabuka shodiqaka madama Zaidun, iya kan, kalau didahulukan kan seperti itu ya, betul enggak? Iya, la ashabuka apa shodiqaka madama Zaidun, karena engkau jika seperti ini engkau mendahulukan khabarnya dari madama, lazima min zalika taqdimu ma'mul silah 'ala al mausul. Ini kelazimannya adalah ya, engkau mendahulukan ma'mulnya silah kepada dari mausulnya, maka enggak boleh. Maka disebutkan ma masdariya, berarti ma ini harfu silah. Jadi silah itu ada yang berupa isim, ada yang berupa huruf. Kalau silah ada isim mausul namanya, kalau isim berupa isim mausul, allazi setelahnya baru jumlah silah. Ja'anillazi qoma abuhu. Ini kalau silahnya berupa isimnya, datang kepadaku orang yang berdiri bapaknya. Dan di sana ada silah yang berupa huruf seperti ma di antaranya ataupun yang lain an. Yang namanya jumlah silah kan datang setelah huruf silahnya kan, atau isim mausul kalau bahasanya isim. Perhatikan di sini. Saya ulangi. Karena engkau jika engkau mendahulukan khabar dari madama, berarti kelazimannya adalah engkau mendahulukan ma'mul silah dari mausul. Silahnya mana di sini? Silahnya ya tadi. Itu apa? Silahnya dama Zaidun shodiqak, ya kan? Mausulnya mana? Ya ma itu. Ya. Perhatikan. Ya, engkau mendahulukan apa? Mendahulukan ma'mulnya silah dari mausulnya. Siap. Kalau dikatakan apa? Shodiqaka, ya kan? Shodiqaka madama Zaidun. Berarti kalau seperti ini, konsekuensinya engkau mendahulukan ma'mulnya silah. Di sini silahnya mana? Dama, ya kan? Shodiqaka ma'mulnya dama sebagai khabarnya dama, ya kan? Berarti engkau telah mendahulukan ma'mulnya silah, di sini kan silahnya dama, mendahulukan silah dari mausulnya. Ya, usulnya kan ma. Tuh. Mausul harfi ini ya, mausul harfi. Enggak boleh seperti itu. Terlarang. Li'anna ma ya hadhihi mausulun harfi, karena ma di sini adalah mausul harfi, mausul berupa huruf. Huruf mausul, mausul harfi, ada mausul ismi, ada mausul harfi. Sebagaimana dalam contoh mausul ismi ya. Boleh enggak dikatakan misalkan ja'anil ladzi qoma buhu, diganti ja'anil ladzi ja'ani qoma bu alladzi, boleh enggak dibalik kayak gitu? Ya enggak boleh kan? Hanya ja'anil ladzi qoma buhu, datang kepadaku orang yang bapaknya berdiri. Dibalik ja'anil ladzi ja'ani qoma bu alladzi, kan enggak boleh seperti itu. Ya, penekatan saja itu. Demikian pula pada apa? Pembahasan silah harfiah atau mausul harfi. Ya. Yuqaddar bil masdar. Kita ulang ya, barangkali kefaham. Ya, dari balik lagi. Karena engkau jika engkau berkata la ashabuka madama Zaidun shodiqaka, kemudian engkau mendahulukan khabarnya yaitu shodiqak dari madama, maka kelaziman hal itu adalah engkau mendahulukan ma'mulnya silah. Shadiqukan ma'mulnya dama. Silah, damanya kan silahnya. Engkau mendahulukan ma'mulnya apa dama dari mausulnya, dari maknya. Li'anna ma, karena ma di sini mausul harfi, mausul harfi. Mausul ada ismi, ada harfi. Yuqaddaru bil masdar, yang mana mausul harfi ini ditakdirkan menjadi masdar. Sudah lewat. Takdirnya dawam, iya kan? Sudah lewat. Madama ya dawam. Kama qaddamna, atau dikasih mudah karena di situ maknya dzarfiyah juga. Kama taqad, kama qaddamna, sebagaimana yang sudah kita lewatkan. Nah, bisa dipahami enggak yang pertama ini alasannya nih? Yang pertama alasan mengapa tidak boleh kita mendahulukan khobarnya madama dari madama. Karena konsekuensinya adalah engkau mendahulukan ma'mulnya silah dari silah. Itu enggak boleh. Ma'mulnya silah. Silah mana pada contoh madama zaidun? Dama itu silah. Mausulnya mana? Ma. Sodiqok, ini kan ma'mulnya dama. Damanya kan silah. Mendahulukan ma'mulnya silah. Ya, dari apa? Mausul enggak boleh. Ya, itu merusak. Enggak boleh. Ah ini. Wa in qaddam tahu sekarang kata beliau enggak boleh pula kalau enggak mendahulukan khabarnya dari dama. Karena ada konsekuensi berikutnya juga. Meskipun dalam masalah ini yang kedua sebagian membolehkan. Wa in qaddam tahu ala dama dunama lazimal faslu bainal mausulil harfi wasilatih. Wa dzalika la yajuz. Ya. Adapun kalau engkau mendahulukan ha ini kembali kepada mana? Khabar. Ya. Adapun kalau engkau mendahulukan khabar dari damanya. Kalau tadi bahasanya apa? Engkau mendahulukan khobar dari apa? Dari apa? Madama, ya kan? Kalau sekarang engkau mendahulukan khobarnya dari damanya. Berarti dikatakan bagaimana? La ashabuka ma sadiqaka. Ma sadiqaka dama Zaidun gitu. Ma sadiqaka dama Zaidun. Apabila engkau mendahulukan khobar dari dama dunama tidak dari maknya, lazimal faslu ini akan melazimi adanya pemisahan. Pemisah bainal mausulil harfi wasilatih. Pemisahan antara mausul harfi itu ma dengan silahnya dama. Dipisahkan antara apa? Mausul dengan silahnya. Wadzalika la yajuz. Ini pun kata beliau tidak boleh. Meskipun pada yang kedua ini ada khilaf. Amin. Wa in qaddamtahu ala ta'ulangi. Wala yuqal, tidak boleh dikatakan katanya. Ajibtu, ini pendekatannya dengan dicontohkan dengan contoh yang lain. Ajibtu mimma zaidan tashabu. Lihat. Tidak boleh dikatakan ajibtu mimma zaidan tashabu. Kenapa enggak boleh? Ajibtu mimma zaidan tashabu. Silakan apa kira-kira jawabannya? Kenapa enggak boleh? Ajibtu mimma zaidan tashabu. Tapi yang benar ajibtu mimma tashabu zaidan. Karena konsekuensinya di sini kenapa enggak boleh? Karena didahulukan maf'ulnya tashab itu zaid ya kan? Didahulukan ataupun ditaruh di tengah-tengah antara ma mausul dengan apa? Silahnya tashab. Ini kan menyebabkan terpisahnya mausul dengan silah. Enggak boleh. Enggak boleh dikatakan ajibtu mimma zaidan tashab. Tapi harus dikatakan katanya ajibtu mimma tashabu zaidan. Ya. Maknya di sini mak. Mas Dariya. Ya. Ya. Wa innama yajuzu dhalik, yang boleh bagimu. Fil mausulil ismi. Kalau seperti ini boleh pada mausul ismi. Yang mendahulukan makmulnya silah boleh. Ya, boleh mendahulukan ma'mulnya silah pada mausul ismi nanti insyaallah. Saya di sini bisa mengapa enggak? Ajibtu mimma zaidan tashabu enggak boleh. Kenapa? Karena dipisahkan antara ma' mausul dengan apa? Tashabu silahnya. Enggak boleh, harus yang namanya mausul harfi itu diikuti oleh silahnya. Ajibtu mimma tashabu zaidan itu betul. Dita'wil nanti menjadi masdar ajibtu min misalkan musahabatika gitu, zaidan. Ya. Wa inna ma yajuzu dhalik, hanyalah hal itu boleh pada mausul ismi. Ah, tadi saya kurang rinci tadi sebelumnya. Ya. Maksudnya yang boleh itu pada mausul ismi, yakni mendahulukan ma'mulnya silah pada mausul ismi dari silahnya, bukan dari isim mausulnya bukan. Ya. Ghairal alif wal lam. Ya. Mausul ismi selain alif dan lam. Jadi alif dan lam al itu juga mausul ismi. Seperti ja'a ad-dharib. Itu alif lam itu isim mausul itu. Maknanya ja'ani ad-dharib, ja'ani allazi yadribu. Istilah tambah ini ya. Takul lihat kalau misalkan pada silah apa? Mausul harf mausul ismi boleh. Dikatakan ja'ani allazi zaidan daraba tuh. Ja'ani allazi zaidan daraba. Boleh. Meskipun di sini zaidan kan ma'mulnya apa? Ma'mulnya daraba kan? aslinya apa? Ja'ani ladzi daraba Zaidan, didahulukan di sini ma'mulnya Zaid dari amilnya daraba. Boleh, kenapa? Karena di sini mausulnya isim alladzi. Adapun kalau mausulnya huruf enggak boleh. Tadi dikatakan ma shodiqoka dama Zaidun, enggak boleh. Tapi kalau pada mausul ismi boleh, untuk ma'mulnya didahulukan dari silahnya. Ja'ani ladzi daraba. Di sini pada contoh ini ja'ani ladzi Zaidan daraba, mana silahnya? Daraba. Isi mausulnya mana? Alladzi. Ma'mulnya mana yang didahulukan? Zaidan. Ini boleh. Tapi kalau pada mausul harfi tidak boleh. Tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Wala yajuzu fi nahwi. Nah, pada mausul harfi pun ada yang enggak boleh, yaitu kalau ya, silahnya berupa alif lam, enggak boleh. Ja'a dharibu Zaidan. Maknanya apa? Ja'a dharibu Zaidan? Ja'a alladzi yadribu Zaidan, itu maknanya. Alif lam yang masuk pada sifat itu adalah apa? Mausul ismi. Maknanya alladzi. Ja'a adribu Zaidan, maknanya apa? Ja'a alladzi yadribu Zaidan. Boleh enggak di sini Zaid didahulukan dari amilnya? Zaid di sini ma'mul. Amilnya mana Zaid? Dharib. Boleh enggak didahulukan Zaid dari dharib? Enggak boleh. Bagaimana kalau Zaid didahulukan dari dharib? Ja'a al Zaidan dharibun. Kenapa kira-kira enggak boleh? Ja'a al Zaidan dharibun memisahkan al dengan dharib, enggak boleh. Ya. An tuqaddim, tidak boleh bagimu untuk mendahulukan Zaid dari dharib. Berarti dikatakan ja'a kalau didahulukan al Zaidan dharibun, enggak boleh. Ya. Jadi kesimpulannya bagaimana nih? Pada kalau pada laisa jelas ya. Bahwasanya khabarnya laisa tidak boleh mendahului apa? Laisa. Iya, tidak boleh apa? Mendahului laisa. Adapun kalau mendahului isimnya boleh. Kemudian pada dama bagaimana? Tidak boleh juga kata Ibnu Hisham. Untuk apa? Khabarnya didahulukan dari madama. Alasannya apa? Kalau didahulukan dari madama enggak boleh. Hah? Konsekuensinya adalah apa? Mendahulukan ma'mulnya silah dari mausul. Udah segitu aja. Mendahulukan ma'mulnya silah dari mausul. Kalau dikatakan la ashabuka shodiqoka madama Zaidun, berarti shodiqoka di sini ma'mulnya dama didahulukan dari madama. Dari apa? Ma. Ma ini mausul harfi, enggak boleh. Kemudian kata beliau yang kedua pun enggak boleh, yaitu didahulukannya khabar dari dama dengan dikatakan la ashabuka ma shodiqoka dama Zaidun. Alasannya apa ini? Karena konsekuensinya adalah memisahkan antara mausul harfi dengan silahnya. Gitu. Ataupun pada isim boleh enggak? Boleh, kecuali pada isim mausul boleh enggak? Boleh, kecuali isim mausul yang berupa apa? Al. Itu simpulannya. Iya. Sampai sini ada yang minta diulang atau kurang paham? Mulai naik ya maksudnya. Insyaallah nanti mudah lagi. Ini contoh gara alif walam bukan dia lagi kan bukannya? Apa? Ini goyro yang ini yang di. Iya, bukan, iya. Bukan, iya. Jadi juga wa inna ma yajuzu dzalik, hanya hal itu diperbolehkan, jadi diperbolehkan mendahulukan apa? Ma'mul dari amilnya. Ya, fil mausul ismi, pada isi mausul ismi selain alif lam. Contoh didahulukannya itu. Contoh dari didahulukannya ma'mul dari amil ya pada apa mausul ismi, yaitu ja'ani alladzi Zaidan daraba. Gitu. Ya, yang lain. Ya, baru berapa menit nih? 30 lanjut. Lanjut. Wa am ya. Dari sisi mana sama ya? Yang mana? Dari yang ini. Ja'ani alladzi Zaidan daraba. Ya, sama. Ya. Zaidan daraba. Cuma ada kaidah bahwasanya taqdimu mahaqqu ta'khir, itu adalah faedahnya. Biasanya untuk ikhtisas ihtimam, ja'ani alladzi Zaidan daraba, seolah-olah yang dipukul itu Zaid gitu. Datang kepada orang yang Zaid dipukul gitu. Beda kan maknanya, mungkin dari sisi ini penekanan beda ya, antara ja'ani alladzi daraba Zaidan dengan ja'ani alladzi Zaidan daraba. Ya. Seolah-olah Zaid hanya Zaid dipukul. Ya. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi. Wa amma imtina'u dzalika fi khabari laisa. Ya, kemudian adapun terhalangnya hal itu apa? Didahulukannya khabar dari fi'il dan isimnya. Pada khabar laisa fa huwa qaulul kufiyyin. Ini adalah pendapatnya orang-orang Kufah. Orang-orang Kufah tidak memperbolehkan. Ya, seperti itu. Wal mubarrid, dan juga al mubarrid. Orang-orang Kufah saja enggak memperbolehkan ya. Padahal mazhabnya orang Kufah itu biasanya luas. Iya, banyak toleransi. Wal mubarrid, juga al mubarrid wa ibn as-Sarraj wa huwa sahih, dan inilah yang benar. Ya, inilah yang benar. Ya. Kenapa? Li'annahu lam yusma' mithlu, karena belum pernah didengar dari kalamnya orang Arab semisal zahiban lastu. Aliman lastu. Ai lastu aliman. Lastu zahiban. Itu. Ya. Wa li'annaha fi'lun jamidun fa asbahat 'asa. Juga alasan berikutnya, karena dia apa? Laisa. Adalah fi'il yang jamid, hanya datang dalam bentuk madhi saja. Iya kan? Enggak ada mudhari, enggak ada masa, enggak ada ini itu. Fa asbahat 'asa, maka dia akhirnya seperti 'asa dalam hal kejamidannya, seperti 'asa. 'Asa jamid. Ya, sehingga ma'mulnya enggak boleh didahulukan dari 'asa. Wa khabaruha la yataqaddam biittifaq, dan khabarnya asa tidak boleh mendahului asa dengan kesepakatan, dan laisa itu seperti asa, maka sama juga enggak boleh, sama-sama jamid. Iya. Ini dikiaskan dengan asa, dengan illah yang satu yaitu sama-sama jamid. Khabarnya asa tidak boleh. Asa Zaidun an yaqum. Asa Zaidun an yaqum. Ini juga ambalnya seperti kana ya. Cuma dia afalul muqarabah, nanti belum datang, entar lagi. Enggak boleh juga dengan anyakum asa Zaidun. Sama asa dengan apa? Laisa, kalau pada asa katanya bitifak. Ah, sedangkan laisa mirip dengan asa dari sisi sama-sama jamid, sehingga enggak boleh pula pada laisa didahulukan khabarnya dari laisa. Wa dhahabal farisiyyu wa ibnul jinni ila al-jawaz. Ada juga di antara ahli nahwu seperti Al-Farisi, Abu Ali Al-Farisi wa ibnul jinni kepada bolehnya hal itu. Boleh katanya. Nah, ini mustadilinya nanti, karena antum tadi sudah dipusingin karena istidlalnya istibat lagi dengan seperti mirip seperti yang sebelumnya istibatnya. Nah, tanggung atau gimana nih? Tanggung ya? Ya, mustadilina biqouli ta'ala. Ya. Persis istidlalnya seperti yang telah lewat. Ya. Jadi Al-Farisi dan Ibnu Jinni membolehkan hal itu, membolehkan apa? Didahulukannya khabar laisa dari laisa. Berdalil dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, lihat, ala yauma ya'tihim laisa masrufan anhum. Ketahuilah di hari azab datang kepada mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang menentang datangnya azab, laisa masrufan anhum, tidak bisa azab tersebut ditolak dari mereka. Kalau kita lihat mana coba? Khabarnya laisa masrufan. Enggak didahulukan dari laisa. Iya. Isimnya laisa bamin mustatir. Takdirnya huwa, kembali kepada sebelumnya. Azab atas misal itu dicek lagi. Sama ya, mana ini? Kok enggak ada di sini syahid yang menunjukkan khabar didahulukan dari apa? Laisa. Ah, seperti tadi simbatnya. Bisa kalau yang tadi bisa, sekarang bisa. Ya. Wa dzalika li anna yauma. Ah. Yang demikian dikarenakan yauma didahulukannya ala. Yauma ya'tihim litanbih ala di sini. Ala, ketahuilah. Yauma ya'tihim, di hari azab datang kepada mereka, maka azab itu tidak bisa dipalingkan, ditahan, ditolak dari mereka. Perhatikan, li'anna yauma, karena yauma muta'alliqun bimasrufan. Ternyata yauma ini muta'alliqnya masrufan, ataupun yauma ini ma'mulnya masrufan. Sama kan? Yang menasubkan yauma masrufan, berarti yauma ini amilnya apa? Masrufan. Masrufan itu amil dari apa? Yauma. Yauma itu muta'alliq dengan masrufan. Jadi dari mana juga seperti itu. Ketahuilah bahwasanya, ya, di hari ya, azab datang kepada mereka, tidak bisa azab itu di hari datangnya azab tersebut tidak bisa ditolak dari mereka. Lihat, li'anna yauma, karena yauma muta'alliqun, ya, berkait dengan masrufa, berarti ma'mul. Ambilnya mana? Yauma masrufa. Masrufa itu isim maf'ul. Dia isim maf'ul, ya, seperti amalannya apa? Fi'il. Ya. Wa qad taqaddama 'ala laisa, dan dia mendahului laisa. Tuh. Wa taqaddumul ma'muli yu'zinu bi jawazi taqaddumil 'amil, sama dengan sebelumnya. Didahulukannya ma'mul itu apa? Yauma, ya. Dari apa? Laisa yu'zinu, memberitakan bolehnya untuk didahulukannya 'amil. Nah, seperti itu. Wal jawabu. Nah, ada jawabannya tadi. Punya jawabannya. Untuk membantah mazhabnya Al-Farisi dan Ibnu Jinni. Wal jawabu annahum tawassa'u fi dhurufi ma laysa yatawassa'u fi ghairiha. Selesai. jawaban untuk membantah hujahnya Al-Farisi dan Ibnu Jinni adalah bahwasanya mereka orang Arab ataupun ahli nahwu tawassau, bermudah-mudah, berluas-luas dalam penggunaan dhorof pada apa-apa yang mereka tidak bisa berluas-luas pada selainnya. Jadi kalau masalah dhorof sih di gampang gitu. Adapun pada dalam amil beda. Kalau masalah dhorof dan majrur itu mereka ahli nahwu berluas-luas dalam penggunaannya. Sehingga ini khusus pada dhorof dan jar majrur, tidak bisa amil didahulukan dari laisa. Katanya demikian. Ya. Wa nuqila an sibawaihi al-qaul bil jawazi wal qaul bil man'. Dinukil dari Sibawai pendapat bahwasanya beliau membolehkan, dan juga ada nukilan dari beliau larangan. Ya. Tapi katanya yang zahir dari kalamnya Sibawai boleh. Disebutkan Ibnu Usfur wa alladhi yu'tihi kalamu Sibawai, yang boleh ini yang diberikan ataupun ditunjukkan oleh kalam Sibawai. Ya. Almin al-khilaf. Ada yang bolehkan. Ya. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang bolehkan juga. Kalau ada syahidnya mah selesai ya, dari kalam Arab ataupun dari Al-Qur'an. Ya. Sudah paham ini? Ya, kalau insyaallah untuk pembahasan berikutnya, nah kita masuk ke pembahasan tentang teman-temannya apa? Ya, masih bahasan kan lah ya. Tapi iya, dari sisi yang lainnya dibahas. Ya. Panjang bahasan kan ini ya. Insyaallah. Ya, mari kita cukup dulu sampai sini. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik.